cinta kita sementara. Aku merasa bahagia. Hatalah kau keju bersadu ini. Aku rasa bagai di surga. Soalnya Yesaya cinta. Lebih semangat dong, cinta satu.